الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين، رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله، pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Kita sudah masuk pada bab tentang kesabaran. Telah beberapa hadis kita baca, dan insyaallah malam ini kita akan melanjutkan pada hadis nomor 32 kalau di dalam kitab Ana. Mungkin di file PDF ada sedikit perbedaan nomor, mungkin 31 atau mungkin justru 33. Nah, yang di kitab Ana itu tertulis 32 hadisnya. Qala al-mu'allif rahimahullah fi ma naqalahu wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Dari Anas, semoga Allah meridainya, beliau berkata, مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpapasan dengan seorang wanita yang sedang menangis di kubur. Menangis di kuburan. Faqala, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Faqalat, ilaika anni. Tapi wanita itu berkata, pergilah engkau dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati. Karena engkau tidak mendapatkan musibah seperti musibahku. Jadi wanita ini dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia menangis di kuburan, menangisi anaknya yang baru mati, baru meninggal dunia. Tapi karena dia tidak kenal bahwa yang menegur dia itu adalah Nabi, dan demikian besar perasaan kesedihan yang dia rasakan, maka dia tidak sadar. Dan dia mengusir makhluk yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilaika anni, pergilah engkau dariku. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena engkau tidak mendapatkan musibah seperti musibahku. Wa lam ta'rifhu, dan wanita itu tidak kenal, tidak tahu bahwasanya itu sebenarnya adalah Nabi. Fa qila laha innahu an-nabi. Ya. Kemudian dikatakan kepada wanita itu bahwasanya orang tadi itu adalah Nabi. Jadi Nabi sudah pergi. Kemudian ada orang yang berkata kepada wanita tadi, sesungguhnya yang memberikan nasihat kepadamu untuk bertakwa dan bersabar adalah Nabi. Nah, maka terkejut wanita itu karena dia tidak sadar. Kalau tahu itu adalah Nabi, tentu dia akan berusaha menjalankan perintah Nabi. Tapi kesedihan yang sangat membuat dia tidak ingat dan tidak sadar dengan keadaan di sekelilingnya. Fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin. Maka wanita ini kemudian mendatangi pintu Nabi. Datang ke rumah Nabi di pintu beliau, falam tajid indahu bawabin. Tidak didapati di pintu Nabi itu ada penjaga. Penjaga pintu, tidak ada. Nah, padahal Nabi adalah seorang Rasul, seorang pemimpin, ya, pemimpin besar, tapi di rumah beliau tidak ada penjaga yang menjaga pintu. Nah, faqalat, kemudian ketika bertemu dengan wanita, dengan Nabi, wanita itu berkata, lam a'rifkah. aku tadi tidak mengenalmu, wahai Rasul. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, innama as-sabru inda as-sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu terhitung berdasarkan pukulan yang pertama. Artinya, ketika pertama kali menerima musibah, disitulah ujian bagi seseorang. Dia bersabar atau tidak. Kalau dia mampu bersabar, maka besar pahalanya di sisi Allah. Juga menghapuskan dosa-dosanya. Nah, ketika pertama kali dapat pukulan musibah itu, dapat berita, atau ketika pertama mengalami, dia bisa bersabar, maka disitulah dia mendapatkan keutamaan sabar. Tapi kalau sudah berlalu beberapa saat, tadinya dia tidak sabar ketika pertama dapat musibah, setelah beberapa waktu baru dia mulai sabar, maka ini tidak mendapatkan keutamaan sabar yang sempurna. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra bi imra'atin wa hiya 'inda qabri sabiyyin laha qad mata. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang berada di sisi kuburan anak kecil miliknya yang baru meninggal, yang telah meninggal dunia. Wa kanat tuhibbuhu hubban syadidan. Wanita ini sangat cinta kepada anaknya yang sudah meninggal itu. Falam tamlik nafsaha an takhruja ila qabrihi litabki indah. Dia tidak bisa menahan dirinya untuk keluar ke kuburan anak kecil itu agar bisa menangis di sisi kuburan. Falamma ra'aha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam amaraha bitaqwallah was-sabr. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat wanita itu menangis di sisi kuburan, Nabi memerintahkan kepadanya untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar. Qala laha, Nabi bersabda, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Faqalat lahu, wanita itu berkata, ilaika anni, fa innaka lam tusab bi musibati. Pergilah engkau dariku, karena engkau tidak mendapatkan musibah seperti musibahku. Ilaika anni, ay ab'id anni. Menjauhlah dariku. Nabi diusir oleh dia. Wahada yadullu ala anna al-musibata qad balagat minha mablagan aziman. Ini menunjukkan bahwa musibah yang dia rasakan itu sangat besar. Fansarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anha. Maka pergilah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauh darinya. Tsumma qila laha, kemudian dikatakan kepada wanita itu, inna hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang tadi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanadimat wa ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila babihi wa laysa 'alal babi bawwabun. Kemudian wanita itu menyesal, dia pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju pintu rumah Nabi dan di pintu rumah beliau tidak ada al-bawwabun. Tidak ada bawwabun. Apakah bawwabun itu? Ay laisa indahu ahadun yamna'un nas minad dukhul alaih. Tidak ada seorang yang berjaga mencegah manusia untuk masuk ke dalamnya. Tidak ada penjaga pintu. Waqalat innani lam a'rifka. Kemudian wanita itu berkata, sesungguhnya aku tidak mengenal Anda. tidak tahu bahwasanya tadi itu adalah anda. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas sabru 'inda as-sadmatil ula. Kesabaran itu hanyalah terhitung pada saat pukulan yang pertama. As-sabru alladhi yuthabu 'alaihi al-insan huwa an yasbiru awwala ma tusibuhu al-musibah. Hada huwa as-sabr. Kesabaran yang diberi pahala seseorang adalah ketika dia bersabar pertama kali terkena musibah. Itulah kesabaran yang sebenarnya. Amma as-sabru ba'da dhalik fa inna hadha rubbama yakunu tasalliyan kama tatasallal baha'im. Sedangkan kesabaran setelah itu, maka ini mungkin sama seperti binatang ternak yang sudah merasa lupa dengan musibah yang dia rasakan. Jadi binatang ternak itu kalau dia tahu anaknya mati, dia sedih. Ya. Tapi lama-kelamaan dia akan terhibur sendiri, sudah lupa bahwasanya dia anaknya sebelumnya sudah mati, dia sudah lupa. Kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Itu kalau binatang ternak. Nah, manusia juga demikian. Ketika dapat musibah pertama kali, nah, itulah yang dihitung. Dapat pahala atau tidak. Ketika pertama dapat hantaman, dapat pukulan musibah itu. Kalau sudah berjalan beberapa lama, 2 jam kemudian, 3 jam kemudian, atau sehari kemudian, 2 hari kemudian, kadang orang sudah mulai bisa menenangkan diri. Tapi bukan pada saat itu dia mendapat pahala. Dia mendapat pahala kesabaran saat pukulan yang pertama. Nah, fasabru haqiqatan annal insan idza sudima awwalama yusdam yasbir wa yahtasib wa yahsan an yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Kesabaran yang hakiki adalah jika seorang ketika dipukul oleh musibah itu, dihantam oleh musibah itu, pertama kali hantaman, dia bersabar, dia mengharap pahala dari Allah. Dan kemudian lebih baik lagi kalau dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Dan kepadanya lah kami akan kembali. Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas kesabaranku ini. Wa khluf li khairan minha. Dan berikanlah aku ganti yang lebih baik dari musibah tersebut. Ini adalah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang terkena musibah kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kami akan kembali. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibahku dan berikanlah aku ganti yang lebih baik darinya. Kalau seorang mengucapkan itu ketika ditimpa musibah, dia akan mendapatkan pahala atas kesabarannya dan dia juga akan mendapat ganti yang lebih baik dari musibah yang dia dapatkan. Biiznillah. Fa fi hadzal hadits iddah fawaid. Di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Awalan, husnu khuluqir rasul alaihi salatu wassalam wa da'watihi ila al-haq wa ila al-khair. Fa innahu lamma ra'a hadhihi al-mar'ah tabki 'inda al-qabr amaraha bi taqwallahi was-sabr. Yang pertama adalah bagusnya akhlak Rasul alaihi salatu wassalam. bagusnya dakwah beliau kepada al-haq dan kepada kebaikan. Ketika beliau melihat wanita ini menangis di kuburan, beliau memerintahkan wanita itu untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar. Walamma qalat ilayka anni, ketika wanita itu berkata, pergilah engkau dariku, lam yantaqim li nafsihi, walam yadribha, walam yuqimha biquwah, bilquwah, li'annahu arafa annaha asabaha minal huzni ma la tastati'u an tamlika nafsaha, walihada kharajat min baitiha litabki ala hadhal qabr. Ketika diusir Nabi, pergilah dariku, Nabi tidak membalas. Nabi tidak memukulnya. Nabi tidak memaksa wanita itu dengan kekuatan. Karena Nabi tahu bahwasanya wanita ini ditimpa kesedihan yang sangat. Sehingga tidak bisa menguasai dirinya. Sehingga wanita itu keluar dari rumahnya untuk menangis di kubur tersebut. Ini orang yang sangat sedih. Nabi sadar. Nah, padahal Nabi sebagai seorang pemimpin, bisa saja Nabi misalkan menghukumnya, menyuruhnya dengan paksa, tetapi itu tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mengetahui wanita ini sangat sedih. Kesedihan yang sangat menyebabkan kadang seorang tidak bisa berpikir jernih. فَإِنْ قَالَ قَائِلْ أَلَيْسَتْ زِيَارَةَ الْقُبُورِ حَرَامًا عَلَى النِّسَاءِ, jika ada orang berkata, bukankah ziarah kubur itu haram bagi para wanita? قُلْنَا بَلَا هِيَ حَرَامٌ عَلَى النِّسَاءِ بَلْ هِيَ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ. Kita katakan, kata Syekh Ibn Utsaimin, benar, ziarah kubur bagi wanita itu haram, bahkan termasuk dosa besar. لِأَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ, karena Rasul alaihi salatu wassalam melaknat para wanita yang berziarah kubur. وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدِ وَالسُّرُجِ, dan melaknat orang para wanita yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan yang menghidupkan pelita-pelita atau lampu-lampu di kuburan. Lakin hadhihi lam takhruj liziarah, tetapi wanita ini tidak keluar untuk berziarah. Wa innama kharajat lima fi qalbiha min law'ati firaqi hadha as-sabi wal huzni asy-syadid. Tetapi wanita ini keluar menuju kubur karena di hatinya ada kepedihan yang sangat karena berpisah dengan anak kecil yang dia sayangi dan kesedihan yang sangat. Nah, lam tamlik nafsaha an ta'tiya wa li hadha 'adzaraha an-nabiy 'alaihi as-salatu was-salam wa lam yuqimha bil quwwah wa lam yujbirha an tarji'a ila baitiha. Wanita itu tidak bisa menahan dirinya untuk datang ke kubur, karena itu Nabi memberikan udzur. Nabi tidak menggunakan kekuatan untuk memaksa dia kembali kepada rumahnya. Nah, ini pendapat yang dirajihkan Syekh Ibn Utsaimin, bahwa ziarah kubur bagi wanita itu adalah haram, bahkan termasuk dosa besar. Nah, dan ini pendapat sebagian ulama. Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa ziarah kubur bagi wanita itu tidak sampai pada taraf haram. Seperti yang berpendapat demikian adalah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian juga para ulama setelahnya, di antaranya Syekh Ibnu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, berpendapat bahwa yang dilaknat oleh Nabi itu adalah para wanita yang sering atau banyak berziarah kubur. la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwaratil qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Nah, sepertinya pendapat yang rajih, wallahu a'lam, sejauh ini yang ana lihat adalah penjelasan Syekh Albani dan para ulama yang sependapat dengan beliau dalam hal ini, bahwasanya yang dilaknat adalah wanita yang sering berziarah kubur. Nah, wallahu a'lam. Wa min fawaid hadzal hadis, di antara faidah-faidah hadis ini adalah annal insan ya'dzur bil jahl, sawa'un akana jahlan bil hukm syar'i am jahlan bil hal. Bahwasanya seorang itu mendapatkan uzur karena dia tidak tahu. Sama saja apakah dia tidak tahu hukum syar'inya atau dia tidak tahu tentang keadaan. Fa inna hadhihi al-mar'ah qalat lir-rasul alaihi salatu wassalam ilayka anni wa qad amaraha bil khair wat taqwa was-sabr walakinnaha lam ta'rif annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam falihadha 'adzaraha ar-rasul alaihi salatu wassalam. Wanita ini berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pergilah engkau dariku, padahal Nabi memerintahkan kepadanya kepada kebaikan, takwa dan kesabaran. Akan tetapi wanita itu tidak mengenal bahwasanya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasul memberikan uzur. Wa minha, di antara hadis faedah hadis ini adalah annahu la yanbaghi lil insan al mas'ul an hawaijil muslimin an yaj'ala 'ala baitihi bawwaban yamna'un nas. Tidak semestinya bagi seseorang yang mengurusi kebutuhan kaum muslimin untuk membuat petugas yang berjaga di pintu rumahnya yang menghalangi manusia. Idza kana an-nas yahtajuna ilaihi, jika manusia butuh kepadanya. Illa idza kana al-insan yakhsha min kathratin nas, kecuali jika dikhawatirkan banyak manusia yang akan ke rumahnya. Wa irhaqun nas, berdesak-desakan manusia. Wa ishghalun nas an syai', dan manusia itu akan membuat dia tersibukkan, ya, berlebihan. Yumkin an yatadaraku syughlahu fi waqtin akhar, kemudian dia bisa mengarahkan di waktu yang lain kesibukan itu. Fahadha la ba'sa bihi, maka yang demikian tidak mengapa. Tidak mengapa jika dikhawatirkan timbul mudarat. Nah, tapi secara asal tidak perlu ada orang yang ditugaskan menjaga pintunya. Nah, wa ma ju'ila al-isti'dzan illa min ajli an-nadhar kama fil hadis. Dan tidaklah meminta izin itu disyariatkan kecuali untuk melindungi pandangan, jangan sampai melihat hal-hal yang merupakan aurat atau aib dari pemilik rumah. Wa illa min ajli an al-insan yatasarraf fi baitihi fi idkhali man syaa'a wa muni'a wa man'i man syaa'. Nah, dan juga tujuannya adalah agar seorang itu ketika akan masuk rumah milik orang lain, dia meminta izin, dia akan diberi izin atau dilarang. Nah, dibolehkan masuk atau tidak boleh masuk. Itu tujuannya kita meminta izin. Tuan rumah punya hak untuk melarang tamunya masuk. Nah, dan ketika disuruh pulang oleh tuan rumah, ketahuilah sesungguhnya itu akan menimbulkan kesucian dalam diri kita. Wa idza qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum. Jika dikatakan kepada kalian pulanglah oleh tuan rumah, pulanglah kalian, itu lebih suci bagi kalian. Perintah dalam Al-Qur'an. Naam. Wa min fawaidih, di antara faedah-faedah hadis ini, anna sabra alladhi yuhmad fa'iluhu as-sabru inda sadmatil ula. Bahwasanya kesabaran yang seseorang dipuji dengannya adalah kesabaran ketika mendapatkan pukulan yang pertama. Yasbirul insan wa yahtasib wa ya'lam anna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa anna kulla syai'in indahu bi ajalin musamma. Yaitu seorang bersabar mengharapkan pahala dari Allah dan dia mengetahui bahwa milik Allah lah yang Allah ambil dan milik Allah lah yang Allah berikan. Apa yang diambil itu milik Allah, apa yang diberikan kepada kita itu adalah milik Allah. Wa anna kulla syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah memiliki ajal, ketetapan waktu yang sudah ditentukan. Wa minha, di antara faedah hadis ini adalah annal buka'a indal qabri yunafis sabr. Menangis di kuburan itu menafikan kesabaran, meniadakan kesabaran. Walihada qala lahar rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha wasbiri. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada wanita yang menangis di kuburan, ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Wa yujad minan nasi man yubtala. Di antara manusia ada orang-orang yang diuji. Fa idza mata lahu mayyit sara yataraddad ala qabrihi wa yabki indah. Jika ada mayit yang meninggal di antara mereka, dia berulang kali ke kuburan menangis di sisi kuburan itu. Ini satu hal yang keliru. Wa hadza yunafis sabr. Ini adalah menafikan kesabaran. Bal naqul in syi'ta an tanfa' al mayyit fad'u Allah wa anta fi baitik wa la hajata an turaddid 'ala al qabr li'annahu yaj'alu al insana yatakhayyal hadha al mayyit da'iman fi dhihni wa la yaghibu 'anhu wa hina idhin la yansa al musibah abadan. Jika engkau mau, engkau bisa memberikan manfaat kepada mayit itu dengan berdoa kepada Allah untuk kebaikan mayit tersebut dalam keadaan engkau di rumahmu. Engkau tidak perlu pergi ke kuburan yang kemudian di situ seseorang akan selalu mengingat mayit tadi dalam benaknya. Dia tidak lupa, sulit lupa terhadap musibah itu. Ma'a annal afdal lil insan an yatalahha wa an yansa al musibah biqadri ma yastati wallahu al muwaffiq. Dan yang lebih utama bagi manusia adalah dia berusaha melupakan musibah itu sesuai dengan kemampuan dia. Wallahu al muwaffiq. Nah, itu penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pada hadis yang ke-32. Ya, afwan, ke-32 di kitab ana tertulis 32. Nah, insyaallah pada kajian berikutnya kita akan masuk pada hadis yang ke-33. Naam. Sudah 28 menit kita. Mungkin kita akhiri. Naam. Naam, tafadhal. Naam. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam hadis ini, bahwasanya ketika kita mengajak seorang untuk bertakwa kepada Allah dan bersabar, ini menunjukkan bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan begitu semangatnya beliau untuk menyampaikan al-haq. Menyampaikan al-haq, menganjurkan kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar, itu adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dengan ikhlas mengatakan kepada seseorang yang memang butuh untuk dinasihati demikian, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah, maka itu sebuah amal ibadah, sebuah bentuk ihsan kepada saudara kita. Nah, sehingga keliru kalau seandainya seseorang menganggap itu sebagai sebuah teguran sentimental, teguran yang dianggap, oh orang ini tidak suka kepada saya. Itu salah. Bahkan itu bentuk cinta kita kepada saudara kita. Nah, tetapi hendaknya menyampaikan ittaqillah itu dalam kondisi yang tepat. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan itu dalam kondisi yang tepat. Ketika wanita itu butuh untuk diingatkan bertakwa kepada Allah. Bahwa menangis di kuburan itu adalah bentuk sikap tidak takwa kepada Allah. Karena terlalu sedih. Dia tidak bersabar. Tidak sabar itu bagian dari ketidaktakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi semacam itu boleh untuk mengucapkan bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengucapkan bertakwalah engkau kepada Allah dalam hal-hal yang sebenarnya mubah. Dalam hal-hal yang sebenarnya boleh bagi seseorang untuk melakukan. Nah, barakallahu fikum. Ya. Itu barakallahu. Barakallahu fikum. Kita akhiri kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته